Markus 32. Lepak tada kenangan Yesus manibo kamatada kabagat pasikat. Ai sara siri manua sibuka munen anggur, lepak irip nangan nia. Uguk nangan kuduat pasi pecunan, rio ake nangan sapo pujagoan. Lepak sewa ake nangan nia kasipu ukuk mone, einia musaralakai. Kele ayaili teteret pasialakat buat anggur, koi nia kenangan sarapaku gulet nia kasipu ukup mone masih silo rubeyat nia. Tapoi ara labak let nia paku gulet nenda, bobo rangan nia, tuitu yake rangan nia sita ambinen. Ia geti koi nia kenangan mincak sarapaku gulet nia bagai katubunda. Tapoi ara bobo let utek nia sipuku mone, kekle rangan nia samba rapak waji nia. Lepak koi nia kenangan mincak sarapaku gulet nia bagai. Tapoi aramate yake lek nia. Samba maigi pelek bagai aiko niake sabagai rabobo sabagai ramate yake. Ai pelek sarah katubu nia ia te toga nia kilibet bagania. Kale pakat nia koi niake nangan toga nia nenek kasipu ukuk mone. Patuat nia poi met nangan raka gila ake toga kunekne. Tapoi kuadalek sipu ukuk mone pasa sambadda ia te sipasi ikep. Si takam tamate yake nia. Bulek si tangan lek masih bawa kati ikep akenen nia. Labak rangan nia, mati yake rangan nia, riba yake rangan nia kabebet moni. Oto kipangan lek igagalai tuan si bakat monen anggur. Oinangan lewet imati yake si puku moni. Lepa kau nangan monen anggur kasabagi. Takpe yang lupa sakam ruang nenek kasurat si punenan. Buku siripaya keninda tai tukang ai bai liwan buku bongen inan arigi. Si Tuhan le ai barake nia bulat makisei kabagata ico nia. Nyageti gabarangan enungan masih labak Yesus, ragai poi sia le isa sailu kapasikat nekne. Tak poi maloto sia kasiri manua simigi. Nyageti tu sia kadiwakerangan Yesus. Nyageti koinya kerangan tiga pak tai parise samba si pasi ului Herodes masih nono Yesus bule ioi rajo ake nia katiboyet nia. Oisia kuarangan kamatat Yesus. Guru, aku agayan kai simaroi pole ekeu. Tak nupulelet sei kaseipa, aipoi tak nurara sei siri manua. Maroi pole nungan tomanake enungan tai kamanua. Kipa pasese leu pa tu kau juran kai kaisar elek ta tu kakau pa elek tak tu kakau ya kai le poi Yesus pata juada tuanangan kamatada nu sisi bo koda kamaku ake kamse sarabulagat perak kuicok nia nyageti kaurangan nia lepa nononangan sia Yesus kasei tularat samba kasei oni nekne ale girangan nia kai kaisar. Kuanangan kamatada Yesus. Oto kau kam kai kaisar bakat kaisar. Katai kamanua bakat tai kamanua. Tenan le kisei kabagada katubunia. Nyageti oi pigapa tai saduse kamatat Yesus. Sipasi kukua taanai katusuruat simamatei. Nonorangan nia kuarangan. Guru. Ai suran nakean si Mose kasita. Ke matei baik sara si manteu ikat diwa ke sinanalip nia tak pe anai togania. Buita ialah sinanalip nia nenda saraina nia. Masih barake tupai tubut saraina nia si mamatei. Ai pitu si pusa saraina. Buke bukat nangan si kebukat lepak matei nia tak pe anai togania. Nia geti talimau ke nangan babaliu nia nenek saraina nia si kat ruah. Lepak mati lewet nia, tak anai toga nia. Kisidah lewet sikatilu nia. Sangam beridda kisidah lew, pitudda tak anai toga da. Kale pakat nia, mati lew sinanalep nenda. Oto, kagoi katusuruat, kek tusuru sia sangam beridda, kasei masih babakati sinanalep nenda, aipoi sangam beridangan aipu sinanalep ake nia. Kuanangan kamatada Yesus, tak ia ne selemui lulut tayagai mui kolou surat sipunenan samba geget teka manua ay po'y ke atusurungan siya si mamatay, taan mo tatalimo, samba taan tu tatalimo wakit siya, kelek sa malaika kamanuangan lek siya. Samba pagalayat katusurwada si mamatay, tak pepa anubasakam kasurat Mose kapumumuan pagalayat rui si pujujulu, si kuana teka manua kai Mose, aku te teka manuan Abraham, teka manuan Isaac, samba teka manuan Jacob, oto tak teka manuanda si mamate teka manua, teka manuanda si puriri manua le, bulat makope selemui. Lepa oisara siagai surat si pasi arep pati buat Yesus, sambada tai saduse, samba ayagayan erunia alegiat Yesus kamatada. Nononangan Yesus. Apa surukat siabe ukasangamberi surukat? Aleginangan nia Yesus. Surukat siabeu iate arep make Israel. Tuhan teka manuanta, Tuhan sisa sarale. Penuntuki bagasi Tuhan teka manuam kasangalio bagam, kasangalio kecatnu, kasangalio patuatnu, samba kasangamberi ronnu. Sikaruania iate penuntuki baga aleinu siri manua, kele nuntut bagam katupum. Tak anai surukat bagai sisaliu surukat sirua nenek. Kuanangan siagai surat kamatat Yesus. Bulat nia guru, ai sesengan si kuam. Sarat si Tuhan le tai kamanua, tak anai bagai tai kamanua, sarania le. Kirek nangan masih penuntuki nia kasangalior baga, kasangalio patuat samba kasangamberi ron, samba leo masih penuntuki baga saale siri manua kelek tubuta, iate bulat siabeo belek pei bulu akenen rarangen, samba bulu akenen bagai katai kamanua. Kele aico Yesus erunia alegiat siagai surat kuanangan kamatania, taan narewekeu kaprimata tai kamanua. Barania kateteret nenda, taan anai simarok baga masirere apapa katubut Yesus. Kateteren aimungangan toman Yesus kauman tai kamanua kuanangan. Kipa yo oira kuas siagai surat toga dapit lek Kristus. Beringan tubut dapit, ai sosop-sop nia kecat teka manua masih kua, ai kua si Tuhan kamata Tuhanku, udit nake ekeu kekat toetku, deret ku kau sagaknu baliu kalak rerem. Oto beringan si dapit masih Tuhan nia, kipane iputotoga nia. Siri manua si migi bulat maangka bagada masih arep ngantoman Yesus. Kuanangan Yesus kangantoman nia, jago kam tubuh mui kasiagai surat. Raobak mugejek mulepe si mananta, samba raobak raroro isia siri manua kapasakiat. Raobak mudet kau denan si boiki ka uma parurukat, samba kau denan sabeu tiboi tubuh kapunen puramat. Rapataju tailumang, samba rararau lalebda, lepa ata kerangan panindogat masih labbu kataira. Masane legeti ukumanda. Sanga minca amudet Yesus ipot petit bulagat panguruat ka umantai ka manua ikbung nangan sia rapasi kau bulagat kabagat peti maigi simakayo masih bulung ake bulagat simaigi kabagat peti lepa oisara sinanalep silumang simageba bulung ake nangan rua rimis nyate sangasen sogai nangan sipasi ului nia Yesus kuanangan kamatadda kukua nia kamatamui. Si buluk ngakenen silumang simagebak nenek pelek maigi kapeti panguruat ka si buluk ngakenenda sabagai. Aipoi, sangamberida si bara kalegei pukai wadda le ara buluk ngake. Tapoi silumang nenek geti, si bara kagebak nia, sangamberi si babara katubu nia le ai buluk ngake, ia te sangamberi prima nuayat nia.